Dua bangka kelas berat, pasukan kutik lonceng. Saksikan dong yang sepunya, mau rasa-rasa umat cuma, mau sama siapa kan tak punya hati sakit. Tak pengen digandeng adu tapi macam semua subaku gandeng. Juling liat dong baguling macam cacing lompat-lompat setakut untuk merapat. Mau yang ini atau itu sagandeng saja tidak sempat. Terpaksa itu gelar jomblo saya gendong sampai nanti ada yang mau datang untuk tolong. Hati ini sakit ketika malam minggu datang. Pantau sana sini tinggal lihat dong baku panjang. Dari bandara sampai mulai sesak orang pacaran. Mata juga capek lihat itu penampakan. Hanya mau gandeng saja dong bikin tidak bisa. Rasa-rasa nenek lihat orang yang sudah punya. Begini sudah nasibnya buat hati gelisah. Saksikan dong yang sepunya, mau rasa-rasa umat cuma, mau sama siapa kan tak punya hati sakit. Saya pengen digandeng adu tapi macam semua subaku gandeng. Jadi blank hati serta kiri jadinya saya iri pengen punya bini yang hidupnya itu pasti sasi sejalan mulai cari-cari lihat kiri kanan ada banyak pasangan jadi sudah cuma bisa tahan hati mungkin saya takdir itu jomblo saja.